Apa hukum menjual urin kelinci yang sudah difermentasi dengan tujuan dijadikan pupuk organik? Boleh, karena itu bukan termasuk najis dan itu yuntafa'u bihi. Sekarang keadaannya yuntafa'u bihi, dimanfaatkan dan betul-betul bermanfaat.